Aina waqafna? Hukum fil mudhari'. Baik. Hukum fil mudhari', hukum fil mudhari', annahu mu'rabun. Lam tattasil bihi nunut tawkid. Ma lam tattasil bihi nunut tawkid. Thaqilatan kanat aw khafifatan. Fil mudhari' mu'rab. Ini berbeda dengan fil madhi, berbeda dengan fil amr. Fil madhi dan fil amr mabni. Mabni ala al-fatah fil madhi. Sedang fil amr mabni ala ma yuzan bihi mudhari'u. Tetapi fil mudhari' mu'rab. Ma lam yattasil. Selama dia tidak tasala binunit tawqid. Selama tidak bersambung. Selama tidak bergandeng dengan nunut tawqid. Kalau sudah bergandeng dengan nunut tawqid, maka dia menjadi mabni. Apakah nun tawqid yang saqilah atau nun tawqid yang khafifah? Bedanya yang saqilah dengan tasydid, yang khafifah tanpa tasydid. Demikian pula kalau bergandengan dengan nunun niswah, maka dia menjadi mabni. Maka ketika yaf'alu dimasuki ta'kid menjadi yaf'alan. Atau dengan nun tawqid yang saqilah, yaf'alanna. Demikian pula kalau bergandeng dengan nun niswah, yaf'alna, yaf'alna. Fa in ittasalat bihi nun tawkid, kalau bergandeng dengan nun tawkid, bunya ma'aha al-fathi, maka dia jadi mabni di atas fathah. Jadi mabni di atas fathah. Nahu qawliki, seperti ucapannya dan ucapan Allah Ta'ala, la yusjananna wala yakunam minas saghirin. Langsung contohnya dua. La yusjananna dengan nun taukid at-tsaqilah. Nunnya bertasydid. La yusjananna. Yusjan. Yusjanu asalnya dia adalah fi'al mudhari'. Marfu' li tajarrudihi. Naam. La yusjananna, tetapi karena dia bergandengan dengan nun taukid at-tsaqilah, maka dia dalam keadaan mabni alal fathi. Wala yakunan minasagirin. Ini juga sama. Wallahu ta'ala alam. Di antara i'rabnya, karena i'rab Al-Quran khusus, ada beberapa ulama yang memfokuskan pada i'rab Al-Quran. Asalnya adalah liyakuna, tetapi ada nun taukid yang khafifah. Yakunan. Wala yakunan. Tetapi karena dia Quran bertemu dengan mim menjadi mudgham. Wala yakunan minasagirin. Wa ini tasalat bihi nunut niswah. Kalau bergandengan dengan nun niswah, bunia maha ala sukun, maka dimabnikan di atas sukun. Seperti ucapannya, wal walidatu yurdi'na. Berarti dengan tiga nun tadi, fi'il mudhari' menjadi mabni. Hanya saja kalau dengan nunut tawqid, taqilah atau khafifah, mabninya alal fathi. Yaf'alanna atau yaf'alan. Tetapi kalau bergandengannya dengan nunun niswah, maka mabninya alas sukun. Yaf'alna. Yurdi'na. Yaktubna. Naam, ila akhirihi. Wa idza kana mu'raban, kalau dia mu'rab, fa huwa marfu'un, maka dia marfu'. Hukum asalnya fil mudhari' selalu marfu', hukum asalnya. Ma lam yadkhul 'alaihi nasibun aw jazim, selama tidak dimasuki nasib, penyebab nasab, atau jazim, penyebab jazm, seperti huruf nasbin atau huruf jazm. Nahu seperti yafhamu Muhammadun. Fayafhamu fi'l mudhari' marfu'. Yafhamu fi'l mudhari' yang marfu'. Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Kenapa marfu'? Karena tidak diganggu oleh nasib dan jazim. Tidak diganggu oleh penyebab nasab atau penyebab jazm. Maka dia seperti hukum asalnya. Marfu'. Wa alamat raf'ihi dhammah. Al-zahirah ala akhirihi. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'. Dia fa'il marfu'. Dhammah al-zahirah. Dengan dhammah al-zahirah. Fa in dakhala alaihi nasibun nasabahu. Kalau dimasuki penyebab nasab, maka dia dinasabkan. Nahu contohnya, la yakhiba mujtahidun. Enggak akan kecewa seorang mujtahid. Yakhiba, dia mansub harfu nafyin wa nasbin. Lan itu merupakan harfu nafyin wa nasbin, huruf yang meniadakan dan menasabkan. Wastiqbalin, memiliki tiga sifat. Huruf lan memiliki tiga sifat. Sifat pertama nafyun, penafian, peniadaan. Artinya lan yakhib, tidak akan kecewa, enggak akan rugi. Berarti itu nafi. Dan sifat kedua nasab, menyebabkan fi'il yang fil mudhari' yang mengiringinya menjadi mansub. Istiqbal untuk menunjukkan masa yang akan datang. Ini sifat ketiga, bahwa lan itu kepada yang akan datang. La yakhiba maknanya suatu saat dia enggak akan rugi sama sekali. Ya, ini di masa mendatang enggak akan rugi karena dia bersungguh-sungguh berijtihad. Enggak akan kecewa. Mesti dia enggak akan kecewa. Kapan? Nantinya enggak akan kecewa. Baik. Wa yakhibu aw yakhiba, karena ada lan dia menjadi mansub. Dia fi'lun mudhari'un mansub bilan, dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Tanda nasabnya adalah fathah yang zahir. Fathah yang sangat jelas. Yakhiba dengan fathah. Sedangkan mujtahidun fa'ilun marfu', dia pelaku, maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi adh-dhammah adh-dhahirah. Wa in dakhala 'alaihi jazimun jazamahu. Kalau yang masuknya adalah penjazam, maka jazamahu, menjadikan dia majzum. Seperti kalimat lam yajza' Ibrahim, enggak akan takut Ibrahim. Falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Maka lam adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, juga dalam keadaan dia memiliki tiga sifat pula. Nafyin wa jazmin wa qalb. Penafian juga, artinya tidak akan menyesal. Lam yajza' atau tidak takut Ibrahim. Wa jazmin, menjazmkan, menyebabkan jazm. Wa qalb. Qalb bisa bermakna membalik, atau bisa bermakna dia dalam keadaan af'al atau sesuatu yang sifatnya di hati. Saya tidak akan begini, saya tidak akan begitu, meniatkan di dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam. Fi'il mudhari' majzum, maka yajza'nya adalah fi'il mudhari' majzum dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa Ibrahim fa'ilun marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah al-zahira. Intahina min al-af'al. Alhamdulillah. Hal hunaka soal qabla an nadkhul fi nawasib. Kadartum al-wajib, sudah kerjakan PR-nya? Soal-soalnya? Belum. Naam. Indakum dafatir, sah? Kalian punya buku tulis kan? Khusus untuk nahwu kan? Naam. Kalian tulis semua pertanyaan-pertanyaan dan soal-soalnya dan latihan-latihannya dari awal sampai akhir dalam satu buku, dan kemudian diperiksa bukunya. Tidak ada yang terlewat, walaupun yang terlambat masuknya. Aslah yang awal jawabin semua dalam satu buku tulis khusus, kemudian diperiksa. Nah, kelihatannya kalau enggak diperiksa santai-santai, merasa tidak harus. Barakallahu fikum. Dan ini yusa'idukum. Qulna miraran. Qulna lakum miraran. La marra wa la marratain. Bukan sekali dua kali. Berkali-kali saya bilang. Bahwa as'ilah wa tadribat adat yu'inukum. Membantu kalian. Tu'inukum alal faham. Membantu kalian untuk memahami. Kalau tidak paham, tanya sama tetangganya, sama temannya, sama gurunya. Nah, sehingga kalian akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Nawasibul mudhari', nawasib al-mudhari'. Setelah kita katakan bahwa fi'il mudhari' selalu marfu', kecuali kalau dimasuki pengganggu yang bernama jazim dan nasib, penasab dan penjazam. Maka kita bahas satu persatu. Pertama nawasibnya dulu, yang menyebabkan mansubnya mudhari' apa saja. Qala fannawasibu ashrah. An-nawasib ashrah. Penyebab-penyebab nasab fi'il mudhari' ada 10. Wahia an, walan, wa idan, wa kay, walamu kay, walamul juhud, wa hatta, wal jawab bil fa, wal wawu wa aw. Bahwa penyebab-penyebab nasab ada 10, yaitu an dan lan dan idan dan kay dan lamu kay dan lamul juhud dan hatta dan juga jawab bil fa, jawaban dengan fa, faul jawab namanya, wal waw wal aw, wal waw wa aw. Akan dibahas satu persatu oleh beliau bahwa huruf-huruf ini memiliki sesuatu yang menyebabkan dinasabkannya fi'il mudhari'. Aqul, saya katakan, kata pensyarah, al-adawatu allati yunsab ba'daha al-fi'lul mudhari', perkara-perkara yang dinasabkan setelahnya fi'il mudhari', yang menyebabkan fi'il mudhari' yang setelahnya dinasabkan, ada 10 ahruf, ada 10 huruf. Wahia ala thalathati aqsam. 10 huruf itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Qismun yansibu binafsihi, wa qismun yansibu bi'an mudmarah, ba'dahu jawazan, wa qismun yansibu bi'an mudmarah, ba'dahu wujuban. Kalau kalian tulis, berarti nasib ada 3. Penyebab nasab ada 10. Tapi jenisnya ada 3. Ada yang yansab binafsihi. Ada yang yansab bi'an mudmarah. Ada yang ketiga yansab bi'an mudmarah juga. Lalu apa bedanya? An mudmarah. Yang ini jawazan. Yang ini wujuban. Apa bedanya jawazan dengan wujuban? Kalau jawazan, mudmarnya berarti kadang muncul. Karena enggak harus. Kadang muncul, kadang enggak. Baik. Kadang-kadang muncul annya, kadang-kadang tidak muncul. Tapi kalau wujuban, tidak boleh muncul abadan. Berarti mudmarah wujuban. Dia mudmar, mudmar itu enggak tersebut. Wujuban. Adapun yang awal yang sifat nafsihi, memang zatnya dia membuat nasab. Adapun yang kedua, penyebab nasabnya adalah an yang tersembunyi di dalamnya. Kadang-kadang muncul, maka dikatakan dengan jawazan. Tapi yang ketiga, abadan enggak boleh muncul, maka dikatakan mudmarah wujuban. Kita lihat yang jenis pertama dulu, yaitu yang sifat nafsihi. Ammal qismul awal wa huwa alladhi yansibu al-fi'l al-mudhari' bi nafsihi, yang menyebabkan nasab fi'il mudhari' sendiri, menyebabkan dia menasabkan mudhari' dengan sendirinya tanpa bantuan an. Fa arba'atu ahrufin, maka yang menyebabkan nasab dengan sendirinya adalah 4 huruf. Wahia an, walan, wa idan, wa kay. An lan idan kay, an lan idan kay. Baik. Amma an fa harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. Adapun an huruf masdar menyebabkan fi'ilnya plus an itu sama dengan masdar. Wa nasbin penyebab nasab, wa istiqbalin masa mendatang. Misaluha qawluhu ta'ala. Contohnya adalah ucapan Allah Ta'ala, atma'u an yaghfirali, atma'u an yaghfirali. Aku ingin Allah mengampuni aku. Atma'u an yaghfira. Aku ingin agar Allah mengampuni aku. Dikatakan harfu masdar karena an wal fi'l menjadi masdar. Coba kalian ganti masdar, akan yaslah al-kalam. Ucapannya akan cocok. Atma'u an yaghfirali sama dengan atma'u maghfirata Rabbi. Atma'u maghfirah li. Atma'u maghfiratahu li. Aku berharap ampunannya kepada aku. Jadi agar mengampuni dengan ampunan itu sama. Maka dikatakan harfu masdarin. Huruf pembentuk masdar. Fi'il dengan fi'il tidak bisa ketemu. Uridu aktubu. Tidak bisa. Tetapi harus uridu an aktuba. Untuk apa annya? Untuk menjadikan fi'il yang kedua menjadi masdar. Seakan-akan dia berkata uridul kitabah. Aku menginginkan penulisan. Uridu an aktuba. Sama dengan uridul kitabah. Uridu an ajlisa. Sama dengan uridul julus. Uridu al-julus. Baik, uridu an adribak. Uridu an adribaka. Sama dengan uridu darbak. Baik. Barakallahu fikum. Contoh kedua. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'b. Naam. Sama juga. An ya'kul menjadi masdar. Akl dhi'b. Aku khawatir aklu dib iyahu. Wa qaluhu ta'ala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Tayyib la yahzununi an tadhhabu bihi. Bisa enggak diganti masdar? Bisa. Kaif? Innahu inni la yahzununi. Hah? Apa masdarnya? Dhihab. Naam, dihabukum bih. Kenapa kum? Karena ini dah tadhabu antum. Maka maknanya dihabukum bihi. Wa qaluhu ta'ala wa ajma'u an yaj'aluhu. Ay ajma'u ja'lahum. Iya. Baik, ini an. Adapun lan fa harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. ومثالها قوله تعالى لن يؤمن لك لن يؤمن لك tidak akan beriman kepadamu. Kenapa istiqbal? Karena maknanya tidak akan tuh nanti, tidak akan dia beriman, artinya dia tidak akan beriman setelah itu. وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. Mereka sedang ada di berhala-berhalanya, sedang i'tikaf. Ketika ditegur mereka menjawab, lan nabraha 'alaihi 'akifin, kami enggak akan bergeser. Artinya akan tetap di sini, tetap i'tikaf. Artinya setelah ini aku tetap di sini. Itu makna istiqbalnya, harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Penafian menyebabkan nasab dan menunjukkan setelah itu, setelah pembicaraan. Itu istiqbal setelah pembicaraan. Makanya sering diterjemahkan tidak akan, pakai akan. Karena masa mendatang. Seperti lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Wa amma idzan fa harfu jawabin wa jaza. Adapun idzan harfu jawabin, huruf yang menyebutkan atau yang bermakna menjawab. Wa jaza atau memberikan jaza, balasan. Kalau begini, maka begitu. Kalau begitu, maka begini. Itu namanya harfu jawabin wa jaza. Huruf yang menunjukkan bahwa kalimat setelahnya merupakan jawaban. Atau merupakan balasan. Merupakan timbal balik. Wa nasbin. Dan juga menyebabkan nasab. Yustarat li nasbihi al-mudari' biha salasatu syurut. dan dia menasabkan mudhari' kalau ada tiga syarat. Menyebabkan nasab fil mudhari' kalau ada tiga syarat. Syarat pertama, an takuna idzan fi sadr jumlatil jawab. Kalau yang pertama syaratnya, kalau idzan berada di awal jawaban. Awal dari jumlatil jawab, dari kalimat jawab. Atsani an yakuna al mudhari' al waqi' ba'daha dalan 'ala al istiqbal. Yang kedua, wa fil mudhari' yang terjadi setelahnya menunjukkan masa yang akan datang. Idan, idan yahlak. Artinya di masa mendatang. Kalau begitu akan terjadi begini. Akan terjadi, belum terjadi. Menunjukkan istiqbal. Thalith, yang ketiga, alla yafsil bainaha wa bainal mudhari' fasilun. Tidak boleh terpisah antara idan dengan fi'il mudhari'nya. Idza fasalahu fasil, kalau dipisahkan antara idan dengan fi'il mudhari'nya, maka tidak berlaku, tidak menasabkan. Ghairal qasam, kecuali qasam, kecuali sumpah, kalau sumpah tidak dianggap fasil. Idan wallahi yahlak. Idan wallahi yadur. Yadurra. Itu kan fasil, idan dengan fiilnya. Ya, tapi dengan qasam. Adapun fasil yang lain tidak bisa. Akan menghentikan pengaruhnya, menasabkan. La yafsilu bainaha wa bainal mudhari' fasilun ghairul qasam. Jadi tidak boleh terpisah antara idzan dengan fiilnya kecuali dengan sumpah. Atau nida. Atau lanafiyah, atau lanafiyah. Al-misal atau misalul mustawfiyah lisyurut, contoh yang lengkap syarat-syaratnya adalah kalimat an yaqula lak ahadu ikhwanik, ketika salah seorang temanmu berkata kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi, sungguh aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranmu. Kamu jawab, idan tanjaha. Idan tanjaha. Kalau begitu, kamu akan lulus. Ketika temanmu mengatakan, sa'ajtahidu fi durusi, sungguh aku akan bersungguh-sungguh, akan belajar sungguh-sungguh, beristihad pada pelajaranku. Kamu jawab, idan tanjaha. Kalau begitu, kamu akan lulus. Kamu akan berhasil. Tapi boleh enggak dipisah idzan dengan tanjah? Kalau dipisah, akan hilang pengaruhnya. Kecuali kalau dipisahnya dengan qasam. Idzan wallahi tanjaha. Idzan wallahi tanjaha. Kalau begitu, sungguh demi Allah, engkau akan lulus. Maka tidak ngaruh, tetap dia membuat nasab fi'ilnya, fi'il mudhari'nya. Apalagi nida. Idan ya Muhammad tanjaha. Kalau begitu wahai Muhammad, misalnya bicaranya Muhammad, aku akan bersungguh-sungguh belajar saat istahidu. Idan ya Muhammad tanjaha. Kalau begitu engkau wahai Muhammad tanjaha. Enam. Atau la nafiyah. La nafiyah la yang menafikan. Seperti idan la takhiba. Kalau begitu engkau enggak akan kecewa. Taib, nafi, bukan nahi, nafi. Apa lawannya tanjah? Gagal. Apa bahasa Arabnya? Rosib, tarsuba, apa? Idan, lan tarsuba atau la tarsuba. Kenapa apa? Lu adalah terpisah idannya. Itu enggak ngaruh, karena itu bergandeng dengan fi'il. Idan, seperti yang tadi. La takhiba. Kalau begitu engkau enggak akan kecewa. Kalau engkau bersungguh-sungguh, idan la takhiba. Kalau begitu engkau enggak akan kecewa. Berarti la atau nida, panggilan ya Muhammad, atau qasam, maka itu tidak menghalangi kerjanya nasib, kerjanya idan. Baik. Adapun yang lain, maka berubah dia menjadi kembali asal tanjahu. Idzan ba'da hadza tanjahu. Kenapa kok tanjahu enggak tanjaha? Idzannya sudah terpisah jauh. Idzan ba'da hadza, setelah ini kamu akan lulus. Idzan ba'da hadza tanjahu. Sayyid, pokoknya kalau dipisahkan idzan dengan fi'ilnya, dia tidak berlaku, tidak menasabkan. Menasabkan kalau dalam keadaan dia tidak terpisah. Kecuali dengan tiga, kalau dengan qasam tetap dia menasabkan. Kalau dengan nafiyah tetap menasabkan. Kalau dengan nida tetap menasabkan. Idzan tanjaha, idzan wallahi tanjaha, idzan. Ya Muhammad tanjaha, idzan la takhiba. Nah, disebutkan misal al-mafsulah bil qasam. Berikan contoh yang terpisah dengan qasam. Idzan wallahi tanjaha. Wa mithal mafsulah binida. An taqula idzan ya Muhammad tanjaha. Wa mithal mafsulah bila nafiyah an taqula idzan la takhiba sa'yuka. Aw taqula idzan wallahi la yadhhaba 'amaluka dhiya'an. Aw taqul idzan wallahi la yadhhaba 'amaluka dhiya'an. Kenapa yadhhaba? Kenapa dia mansub? Mansubun. Bimana? Bi'idhan. Padahal idhannya terpisah. Bahkan dengan dua kalimat. Terpisah dengan waw dan lafzul jalalah dan la nafiyah. Tiga yang memisahkan. Iya. Tetapi wallahi masuk qasam. Sedangkan la nafiyah maka itu tidak dianggap penghalang. Tetap dia berlaku. Idhan wallahi la yadhhaba amaluka dhiya'an. Kalau begitu demi Allah, enggak akan hilang amalmu sia-sia. Enggak akan hilang amalmu sia-sia. Baik. Ahlunna ka soal? Ala huna. Ada pertanyaan? Baik, jazakumullah khair. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.